Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul iman wal akhwat a'azzakumullahu 'azza wa jal. Kita lanjutkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-A'raf, dan tadi kita sudah membahas sampai di ayat yang ke-15. Atau sampai ke ayat yang ke-13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Lalu kemudian pada ayat yang ke-14-nya, iblis itu mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah waktu kepada kita, ya, kepadaku, kata iblis, ila yaumi yub'atsun, artinya berikan kehidupan sampai hari kiamat. Jadi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan sampai hari kiamat dengan satu tujuan, yaitu mencari pengikut sebanyak-banyaknya dari kaum muslimin. Ya, mencari pengikut untuk menemani mereka di neraka, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Maka dia mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, qala innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau, wahai iblis, termasuk kaum yang diberikan waktu untuk hidup sampai hari kiamat. Qala, ia mengatakan, ya, iblis mengatakan, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah memberikan atau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang dilaknat atau yang dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata iblis, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis mengetahui bahwa jalan Islam adalah jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditetapkan oleh Adam alaihissalam merupakan jalan yang lurus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan ganggu mereka, akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Lalu kemudian pada ayat yang ke-17-nya, iblis mengatakan, empat jalan yang akan aku lalui untuk mengganggu manusia. Yaitu apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan palingkan atau aku akan sesatkan manusia itu dari empat penjuru. Manusia itu hidup, ada empat penjuru yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama, mimbaini aidihim, jalan yang ada di hadapan manusia. Wa min khalfihim, yang kedua dari belakangnya. Wa an aimanihim, yang ketiga dari kanannya. Wa an syama'ilihim, yaitu dari kirinya. Adakah arah lagi yang lepas dari gangguan iblis? Tidak ada. Dari depan iblis akan ganggu, dari belakang juga, dari kanan dan juga dari kiri. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau di sini mengatakan bahwa kita akan ganggu, atau ketika menjelaskan tentang iblis, iblis akan mengganggu manusia melalui empat jalan, yang semua jalan memiliki satu tujuan, yaitu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Min baini aydihim, yang pertama dari jalan yang ada di hadapan manusia, yang itu mau tidak mau manusia akan melaluinya. Bagaimana iblis mengganggu manusia? Afsaddu anis sabil, yaitu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah. Ketika manusia akan talabul ilmi, maka diganggu jalannya. Ketika manusia akan sholat, diganggu jalannya. Ketika manusia dia akan bersilaturahim, diganggu jalannya. Apa yang dimaksudkan diganggu jalannya? Dibuat dalam pikirannya, dalam hatinya gangguan-gangguan agar manusia tidak melakukan ketaatan. Kalau dia mau sholat berjamaah, maka ganggu pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia. Buat apa sholat jamaah? Kalau sholat di rumah juga sama. Nanti kamu di sana jadi riya, banyak orang yang lihat. Nanti kamu akan dapat pujian, toh sama saja akhirnya riya, tidak dapat pahala apa-apa, malah kamu dapat dosa. Ya, kalau kita mau bersedekah, maka iblis pun mengganggu. Dari jalan ketika tangan kita akan menyampaikan, tuh kan tangan kamu mengatakan juga, iblis tahu orang-orang pada ngelihat bahwa kamu itu sedekah. Kamu nanti wah termasuk orang yang dermawan, kamu akan begini-begini. Sehingga Pak, mau disodorkan tangannya enggak jadi lagi. Ya kan? Ini maksud dari apa? As-saddu 'anil sabil. Jalan yang dilalui manusia di hadapannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diganggu oleh iblis agar manusia itu tidak melakukan ketaatan sama sekali. Wa min khalfihim. Dari jalan belakang, bagaimana iblis mengganggunya? Adalah ad-difa'u 'anil ma'asi wat takhwif. Dari belakang iblis mendorong manusia itu agar selalu berbuat maksiat dan juga menakut-nakuti manusia. Bagaimana iblis mendorong manusia dari belakang itu agar apa? Selalu dia berbuat apa? Kemaksiatan. Dan dijelaskan satu orang dia melakukan atau satu waktu dia melakukan atau meninggalkan satu sunnah. Satu sunnah itu adalah ketaatan. Ketika dia ditinggalkan, maka kata para ulama dalam satu waktu itu dia melakukan kebid'ahan. Jadi kata para ulama, seseorang dalam satu waktu meninggalkan satu sunnah, maka pada waktu itu juga dia melakukan satu kebid'ahan. Dan itu yang diharapkan oleh iblis. Ketika manusia tidak lagi melakukan ketaatan, maka jelas iblis dari belakang mendorong agar dia berbuat apa? Maksiat. Yang dimaksud kemaksiatan adalah apa? Al-bid'ah, yaitu kebid'ahan yang dia lakukan. Juga at-takhwif, yaitu menakut-nakuti. Dijelaskan oleh para ulama tentang masalah at-takhwif ini. Yang pertama adalah iblis dari belakang mengganggu manusia, mentalbis manusia untuk menakut-nakuti dari wali-wali syaitan. Yaitu minal kufar wal musyrikin, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan ini sekarang ini banyak yang orang lagi banyak diganggu dengan rasa takut yang luar biasa. Amerika seakan-akan dia adalah negara yang sangat hebat. Syiah seakan-akan dia apa sesuatu yang harus apa menjadi monster yang paling menakutkan kehidupan ahlu sunnah. Ditakut-takuti dari belakang. Dia katakan, kalau misalkan kita tidak tunduk kepada Amerika, maka apa? Kita Muslim tidak akan bisa hidup di negara ini. Kita tidak bisa kalau kita melepaskan kebergantungan kita dengan Amerika. Awliya'u asyaitan, wali-walinya syaitan, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Dan Muslim hidupnya ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu. Wah, lihat mereka punya senjata-senjata yang sangat hebat. Lihat mereka itu punya teknologi yang canggih. Lihat mereka punya kekuatan yang luar biasa. Lihat mereka, ya lihat mereka. Selalu kita diberikan apa? Rasa takut. Ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu. Padahal ikhwatal iman, azzakumullahu azza wa jal, sebelum antum lahir semuanya, Syiah ini juga sudah ada. Ya kan? Sebelum kita lahir nih, Syiah itu juga sudah ada. Perlakuan mereka nyembelih orang-orang ahlu sunnah itu memang mereka kerjaannya. Ya kan? Dimanapun dalam sejarah, terutama adalah setelah Syiah yang banyak sesat ini, itu juga sama seperti itu. Jadi apa? Takhwif, menakut-nakuti ini adalah dari gangguan syaitan yang itu dimunculkan dari belakang kita. Selalu manusia itu ditakut-takuti seperti itu. Terlebih ahlus sunnah. Terlebih ahlus sunnah. Ini yang pertama. Kata para ulama, yaitu at-takhwif bil awliya'i minal kuffari wal musyrikin. Muslim ahlus sunnah ditakut-takuti dari belakang dengan seakan-akan orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik punya kekuatan yang luar biasa dari kita semua. Ternyata ikhwatal iman azakumullahu azza wa jal, ketika manusia takut kepada sesama manusia dengan kekuatan yang ada pada diri manusia dan menyepelekan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga kehinaan yang akan kita dapatkan. Ketika orang takut misalkan dengan Amerika, apakah Amerika memberikan keuntungan kepada negara kita, kepada Indonesia? Dolar dari 2000 tahun 90 berapa itu? 93. Dari 2000 sekarang sudah menjadi 12.700. Toh dari situ tetap saja kita, masyarakat Indonesia itu, dia merasa tetap harus takut kepada mereka. Uang rupiah itu Pak, mohon maaf, di negeri Mesir yang kecil, itu uang rupiah tidak terpakai. Ini mohon maaf kita katakan. Antum bawa uang rupiah berapa juta pun masuk ke bank di Mesir, enggak bakalan diterima. Bukankah itu juga adalah merupakan kehinaan? Kita bawa masuk ke money changer di Mesir, enggak diterima Pak. Antum punya uang 50 juta mau ditukar ke dolar ataupun ke pounds, ya june, itu enggak diterima. Kalau di Saudi, ya memang diterima. Saudi sudah punya komitmen. Tidak boleh ada apa, negara yang muslim, yang umroh, yang haji di situ, mata uangnya ditolak. Itu bisa diperkarakan di dunia itu. Bisa ada yang minta Ka'bahnya pindah, kan gitu nanti. Ya kan? Tapi Mesir enggak. Ini menjadi satu apa? Takhwifus syaitan. Syaitan selalu menakut-nakuti manusia dengan apa? Wali-wali mereka. Dan wali-wali syaitan itu adalah apa? Al-kufar, orang-orang kafir. Wal-musyrikin, orang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, syaitan menakut-nakuti dengan apa? Ahlul bid'ah. Ya, dengan ahlul bid'ah. Orang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, kenapa mesti takut kepada ahlul bid'ah? Toh kita bukan apa? Bukan dalam rangka ingin membenci mereka, tidak. Kita mengenalkan ini Al-Quran, kitab suci kita, tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, ini tuntunannya. Kalau kita mau salat, inilah tuntunannya. Kalau kita mau zakat, inilah tuntunannya. Kalau kita mau umrah, inilah tuntunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, semua membawa ini semua. Kenapa kemudian kita mesti takut kepada ahlul bid'ah? Karena apa? Syaitan yang memberikan rasa takut itu kepada kita. Apakah ada orang yang kemudian lagi dakwai, kemudian langsung dibawain golok, dipentungkan di depan kita? Enggak ada. Yang pada awal adalah debat. Ya kan? Dan kalau debatnya dengan dalil, hak, boleh kita lakukan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, semoga Allah berikan hidayah. Setahun ini, dua tahun ini, tiga tahun. Jangan benci. Kecuali memang dia musir terus menerus. Melakukan kemaksiatan dan dia membantah sampai menginjak-injak Al-Quran dan Sunnah. Baru itu namanya sikap kita harus tegas kepada mereka. Tapi kalau dalam ranah berdakwah, boleh. Bil jidal, ya, debat dengan dalil. Kalau ada rasa takut kepada mereka, yakinlah rasa takut itu dimunculkan oleh siapa? Oleh syaitan. Ini talbis kepada kaum muslimin. Takhwif. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bil faqri, dengan kefakiran. Ada orang misalkan apa? Ingin menegakkan sunnah, bekerja di perusahaan, jenggotnya harus dipotong, celananya enggak boleh. Ya, ngatung, harus begini. Enggak boleh berhijab, enggak boleh ini, enggak boleh bercadar, dan macam-macamnya. Ya kan? Nanti kemudian apa? Ditakut-takuti dengan kefakiran. Kalau nanti kerja di bank, ya, bank riba. Saya berarti harus keluar dari situ. Sayang, gajinya sudah tinggi. Kalau keluar dari situ, nanti nyari kerjaan susah lagi. Gimana ini? Terus dia apa? Setan itu apa? Yukawwifukum bil faqr. Menakut-nakuti kita dengan apa? Kefakiran. Ya, inna syaitana ya'idukumul faqr. Sesungguhnya setan itu menjanjikan kepada kita sesungguhnya adalah apa? kefakiran. Jadi setan sebenarnya yang meminta kita agar kita ini fakir. Itu setan. Setan tidak mau seorang muslim itu kaya, enggak. Setan maunya kita itu apa? Fakir. Karena kalau kita ini fakir, kita ini miskin, kita akan banyak apa? Kita akan banyak meminta-minta kepada orang, dan itu yang sangat diinginkan oleh syaitan. Dan itu bermaksiat lagi kepada Allah. Ya. Dan ini bahaya. Ya. Ada orang kerja ya di tempat misalkan ya, pada sesuatu yang memang ada larangannya, ini tidak boleh begini, ini tidak boleh begini. Nanti ada takhwif tuh, ada rasa takut. Nanti kalau berhenti di sini gimana? Nanti anak dan istri gimana? Ya kan sudahlah, daripada nanti belum dapat yang halal, yang ini sedikit juga enggak apa-apalah, ada campur-campuran dikit gitu kan. Ah ini seperti itu dia, takhwif dia. Ini adalah talbis. Talbis. Padahal kita tahu ayatnya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja" ya, makhraja "wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dalil ini sudah kita paham. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana" ya. Dan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakati minas sama'i wal ard. Semua dalil-dalil bahwa takwa mendatangkan keberkahan, takwa mendatangkan kekayaan, takwa bisa menghilangkan kefakiran, takwa bisa menghilangkan kemiskinan, dalil ini semuanya kita tahu. Tapi kenapa sulit sekali orang? Karena tadi ada talbis iblis melalui rasa takut-takut kepada, menakut-nakuti kita dengan apa? Kefakiran tadi. Sehingga orang sulit sekali dia mau meninggalkan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut miskin, takut fakir. Orang kerja di perpajakan. Ya, kerja di perhotelan misalkan yang sudah jelas-jelas di situ ada transaksi kemaksiatan, di situ ada dia harus tidak mau lepas dari apa, di situ ada transaksi minuman khamr, ya mau enggak mau namanya kita karyawan harus jual beli di situ. Bagaimana Ustaz? Kalau saya enggak kerja gimana istri? Gimana anak saya sekolah? Gimana? Gimana? Gimana? Itu takhwifu bil faqr. Dan itu adalah talbis iblis. Dan ini semuanya dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 268 bahwa syaitan itu menjanjikan pada kalian adalah kefakiran. Dan ini melalui apa? At-takhwif. Jadi di sini dikatakan bahwa jalan yang kedua yang dilalui oleh syaitan untuk mengganggu manusia dari belakang itu adalah dengan cara memberikan rasa takut yang berlebihan kepada manusia agar manusia itu dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jalan yang ketiga dan keempat yaitu dari sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan itu akan diganggu oleh syaitan dengan apa? Asyahawat al-muharramatu minan nisa'i wal-walad atau wal-aulad. Dari sebelah kanan kita, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita melalui gangguan iblis dari sebelah kanan kita terhadap apa? Syahwat manusia. Ya, terhadap wanita dan juga anak-anak. Terkadang kita ini, Pak, ya, kalau sudah urusannya urusan masalah anak, ini halal dan haram pun banyak yang ditabrak oleh kita. Ya, anak misalkan menangis. Waktu sholat untuk jamaah sudah, ya, sudah iqomah. Anak menangis minta ke Indomaret. Nah, antum bingung nanti gimana nih? Istri megang bayi yang kecil. Anak yang pertamanya nangis. Sebentar lagi akan komat ke masjid dulu sholat jamaah. Anak tetap nangis di rumah. Ya kan? Atau nganterkan terlebih dahulu ke Indomaret yang kebanyakan itu waktu sholat jamaahnya juga habis. Anak menjadi apa? Ujian. Fitnah syahwat kita terhadap istri dan juga pada anak-anak. Dari sebelah kiri kita, setan pun mengganggu dengan apa? Asyahwat minal amwal. Dari harta. Ya, dari harta. Yang terkadang kanan dan kiri antara apa? Banyak bapak dan ibu sekalian, kalau kita lihat, mohon maaf misalkan, ya, suami seorang laki-laki yang korupsi di kantornya, itu di sebelah kanannya ada bayangan anak dan istri. Istrinya pengen punya rumah yang nyaman, pengen punya kendaraan, anaknya pengen sekolah yang bagus gitu ya. Ini ada sebelah kanan nih gangguannya. Sebelah kirinya di sana ada kesempatan, tinggal tanda tangan dapat sekian ratus juta, tanda tangan dapat sekian ratus juta. Fitnah, semuanya itu ada masing-masing iblis yang mengganggunya, setan yang mengganggunya. Ini menguatkan dorongan ternyang-nyang terus di dalam telinga kita, istri bagaimana berbicaranya, anak bagaimana keinginannya. Di sebelah sini itu setan mengganggu, ah cuma 100 juta, cuma 200 juta, 300 juta, akhirnya terkumpul uang yang banyak semua. Setelah itu didapati semua, baru KPK datang. Belum dipakai uangnya, kitanya sudah masuk penjara. Walhiyadzubillah. Itu kebanyakan yang terjadi. Maka di sini dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah gangguan daripada syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya, sampai kemudian kita tidak lagi menjadikan diri kita itu termasuk orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa empat jalan inilah yang setan itu tidak akan lepaskan dalam kehidupan manusia. Maka kemudian bagaimana empat jalan ini kemudian bersatu dalam sebuah misi yang besar yang dilakukan oleh setan, dan itu menjadi prioritas dari pertama sampai tahapan yang keenam. Setan itu ketika membuat talbis itu ada ya urutannya. Coba diuji coba dulu yang pertama, mana dulu bisa enggak nih? Ya, urutan talbis iblis. Yang pertama, iblis bagaimana ingin manusia itu terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini yang pertamanya. Jadi kalau bukan diganggu dari yang kecil-kecil dulu, misalkan apa? Bukan diganggu ada seorang muslim yang minum pakai tangan kiri gitu, tangan kiri, ya kan? Ini iblis nanti dulu deh. Ini tidak diganggu. Maka kalau antum lihat kaum muslimin ini sangat mudah sekali makan dan minum sambil berdiri dan pakai tangan kiri. Karena apa? Setan belum masuk prioritas dia itu nanti bukan itu terlebih dahulu. Ada urutannya. Ya, ada urutannya. Urutan yang pertama itu adalah bagaimana seorang muslim yang dia mengatakan bahwa dia itu adalah muslim, dia terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena kalau dia sudah kufur, dia sudah syirik, maka pastinya iblis itu sudah akan mengatakan, saya hari ini sudah mendapat bala tentara yang baru, namanya Fulan bin Fulan. Sudah dicatat tuh. Bagaimana seorang muslim melakukan kekafiran dan kesyirikan tanpa dia sadari? Tanpa dia sadari. Ini pada awalnya, sampai kemudian kekufuran dan kesyirikan itu ia lakukan secara terang-terangan. Sampai berakhir kepada murtad. Ya, saya keluar dari Islam. Bagi saya Islam menghambat kemajuan. Bagi saya Islam mengganggu apa keharmonisan. Bagi saya Islam berat. Bagi saya akhirnya keluar aja dari Islam. Sampai iblis menginginkan muslim itu mengatakan hal itu. Ya, tapi kalau misalnya baru awal, bagaimana masuk kepada apa kesyirikan terlebih dahulu, ini jalannya juga berliku. Dikatakan oleh para ulama, satu tahapan saja ketika iblis ingin menyesatkan manusia dari ketauhidan kepada kesyirikan, langkah kesyirikan ini juga bertahap-tahap, dan satu tahapannya memiliki waktu yang lama. Iblis itu siap menunggu siang dan malam agar sampai orang itu melakukan kesyirikan yang sesungguhnya. Ya, ada orang ingin melakukan kesyirikan itu sampai apa? Nabung dulu. Ya kan? 100 ribu. Karena apa? Uang untuk melakukan kesyirikannya itu membutuhkan uang yang banyak. Untuk meminta sampai ke Sunan Wali apa sampai di Jawa Timur. Dari Jambi ini kan banyak, Pak. uangnya tidak sedikit, ya kan? Uangnya tidak sedikit. Dia perlu nabung. Dan iblis ditunggu. Anda baru 100.000 uangnya, tambahin lagi besok. Tambahin lagi besok, tambahin lagi besok. Begitu. Baru cukup untuk satu orang, nanti ditambahin istri ente enggak berangkat. Ya kan? Akhirnya apa? Mesti tahun ini berangkat enggak jadi. Nunggu sampai apa? Istrinya ada biaya juga. Tungguin, tungguin, tungguin terus. Itu satu apa? Nanti kemudian apa? Ya, kita sudah ingatkan, Pak, Ibu, ziarah kubur, baik ke makam Rasul, ke makam wali, ke makam orang pintar, ke makam ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, kaum muslimin, niat yang sahih itu tiga. Harus diingat. Yang pertama, mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ayah ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa insya'allahu bikum lalahiqun. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ucapin salam. Yang pertama nih. Diingat ya? Iya, insya'allah. Udah. Yang keduanya nanti di sana doakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrib nuzulahu wa'simud khalahu wa'ksilu bilma'i wa'salju wal-barad wa'naqihi minal khotoya kama yunaqasabul abjadu minal danas. Allahumma abdil hudaran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahli. Allahumma gfir lahayyina wa mayitina wa ghaibina wa syayidina wa sughirina wa kabirina wa dhukurina wa unsana. Allahumma la takhrin ajrahu wa la taftina ba'du wa gfir lana wa lah. Ingat, ingat insyaAllah. Dua. Ya kan? Tujuan yang ketiga apa? Ya, yang ketiga, al-ibrah bil-qabr. Ingat, kita juga akan mati. Tiga harus ingat. Iya, baik. Naik mobil, sudah. Jalan, gitu kan? Ya, nyebrang sungai, apa itu? Ya, Bakauheni, nyebrang sampai ke Jakarta. Ya, terus sampai ke sana. Waktu sholat, tidur. Ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah. Sholat terkadang tidak sholat. Wah, kita susah nih, bajunya kotor, nanti apa gitu, segala macam. Ini nanti akan masuk dalam pembahasan juga. Bagaimana setan itu membuat talbis. Ya, contoh-contoh yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi. Orang lebih mengedepankan, mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, yang pada akhirnya sampai meninggalkan ibadah yang wajib. Ini magrur orang ini. Orang ini tertipu dia. Hobi dia setiap bulannya sedekah, sedekah, sedekah. Satu tahun sudah haul, giliran dia wajib mengeluarkan zakat malnya, dikurangi dulu satu bulan sebelumnya. Agar tidak masuk haul. Agar tidak sampai nisobnya. Ya. Ini banyak kaum muslimin seperti itu. Setiap bulannya memang dia itu apa? Mengeluarkan. Ini maghrur orang ini. Ya. Dan ini membahayakan. Dia terjebak kepada apa? Talbis iblis. Ya, dia terjebak pada talbis, talbis iblis. Jadi ini satu langkah saja untuk orang melakukan kesyirikan. Iblis itu dengan apa? Bahasa kitanya itu, kalau bahasa agamanya, dengan penuh kesabaran menunggu. Ya. Jadi makanya sabar itu, Bang, kata Rasul, innamas sabru bit tasabbur. Iblis saja dia pengen sabar nunggu kita sesat itu. Itu dia nunggu dengan penuh kesabaran dia. Masa kita yang melakukan ketaatan tidak mau bersabar? Iblis dia tunggu satu persatu. Dalam riwayat di sini dikatakan, ketika ya seorang yang buta, dia mendengar dari rumahnya bahwa azan di sebuah masjid itu sudah apa? Sudah terdengar azan. Dia mendengarkan azan itu. Lalu apa? Dia mencari-cari tongkatnya. Setelah ketemu mencari tongkatnya, dia cari tempat wudunya. Akhirnya dia berwudu. Setelah dia berwudu, dia siapkan pakaiannya, dia ambil tongkatnya lagi, lalu dia keluar dari rumahnya. Sampai tetap mencari mana rumah, mana pintu keluarnya. Sampai kemudian dia keluar dari rumahnya. Dia bawa tuh tongkatnya itu terus dia jalan serak-seruk gitu kan. Sampai kemudian apa? Terprosok dia masuk ke dalam solokan. Bangkit tidak bisa lagi. Minta tolong orang masih sepi, enggak ada yang lewat jalan itu. Lalu apa? Tiba-tiba ada seorang pemuda datang dan mengatakan kepada orang tua yang buta ini, "Duhai orang tua, sedang apa Anda di sini?" saya ini mau sholat. Saya mau sholat. Lalu kenapa sampai terperosok ini? Ya tadi, saya tidak tahu jalan karena saya buta. Maukah aku bantu? Ya boleh, dibantu tuh. Ketika sudah dibantu, ucapin apa? Alhamdulillah, saya ada yang bantu. Lalu apa pemuda ini dia mengatakan? Mau enggak saya panggul bapak, saya bantu bapak, saya panggul, saya bawa ke masjid. Tempat suara yang tadi bapak dengar itu. Oh ya boleh, kata. Dinaikkan di atas punggungnya, lalu dia bawa tuh setengah lari oleh pemuda itu. Setengah lari. Lalu sudah sampai di masjid, dia katakan, Pak, ini masjidnya. Lalu pemuda tadi mengatakan, terima kasih banyak, kamu itu adalah orang yang baik banget, baik sekali. Saya mau sholat dulu, silakan, ini pintunya. Ditunjukkan pak, pintunya pemuda ini. Lalu apa? Pemuda ini ketika orang tua yang buta ini masuk ke masjid, yang buta, ya apa, pemuda ini duduk dia di depan masjid tersebut. Tidak sholat, tidak apa, dia duduk aja di situ. Sampai menunggu, sampai sholat itu selesai. Sholat selesai, satu persatu, itu keluar orang-orang. Dilihat di mana bapak yang tua tadi itu. Sampai kemudian apa, bapak yang tua tadi keluar, ditemui lagi sama pemuda ini. Pak, tadi saya yang gotong bapak dari sana ke sini. Saya takut bapak itu apa, terperosok lagi. Boleh enggak saya bawa lagi bapak ke rumah? Oh ya boleh katanya, kebetulan saya juga capek. Kan habis sholat, ya kan, habis sholat. Dipanggulnya lagi tuh, dibawa setengah lari lagi sampai ke rumahnya. Pak, ini sudah sampai rumahnya. Apa kata bapak yang tua ini, yang buta ini? Makasih, kamu seorang pemuda yang baik. Sebenarnya siapa kamu? Ana iblis, saya adalah iblis. Dia katakan, saya iblis. Terkejut bapak yang tua itu. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Karena saya tahu dari nabimu itu bahwasanya inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sangat bergantung pada besarnya apa? Musibah, ujian, cobaan. Sekiranya tadi Anda itu jatuh terperosok lalu berusaha bangkit dengan segenap tenaga yang Anda miliki lalu tertatih-tatih sampai menuju ke masjid, pahala setiap langkah kaki Anda itu dihitung oleh Rob, oleh Allah. Tapi kan itu aku bantu tadi. Ya kan? Aku bantu. Dipanggul. Kamu tidak sulit-sulit lagi. Pulangnya sekiranya Anda tadi begitu juga tertatih-tatih dengan apa? Setiap apa? Langkah kaki juga pahala. Maka a'udzu billahi minka iblis laknatullahi alaik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu wahai iblis laknatullahi alaik. Demikianlah talbis iblis ikhwatal iman. Dia sabar sampai seperti itu. Artinya sabar dalam keburukan. Karena yang dilakukan oleh iblis itu dia tidak mau melakukan apa? Tidak mau ada kebaikan pada manusia. Dia pengennya isinya apa? Kerugian, kerugian, dan kerugian. Tapi dia tunggu sampai sedemikian hebatnya. Padahal kita tahu makar iblis itu sebenarnya lemah. Kalau kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka iblis akan lari. Tapi terkadang juga kita dilupakan dengan berta'awuz. Ya kan? Berta'awuz kita dilupakan. Jadi satu langkah saja, satu tingkatan saja, bagaimana iblis membuat manusia terjebak kepada kesyirikan, terjebak kepada kekufuran itu membutuhkan waktu yang lama, dan iblis dia setia sampai kita ini tersesat. Seperti itu. Kalau kemudian misi itu tidak bisa, tidak berhasil dilakukan oleh iblis, maka dia turunkan misi yang kedua. Kayaknya sulit dia nih, jadi orang kafir sejati, jadi syirik sejati ini sulit. Kita ganggu level yang keduanya. Bagaimana dia itu menjadi orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ya. Bagaimana dia itu hobi melakukan apa? kebid'ahan. Hartanya dia keluarkan untuk perbuatan-perbuatan bid'ah. Tenaganya dia sumbangkan untuk melakukan kebid'ahan. Pikirannya setiap waktunya, hatinya yang dia miliki selalu untuk apa? Didekatkan dengan kebid'ahan kebid'ahan. Sehingga kalau ada orang mengenalkan sunnah kepada dia, dia katakan, saya pasang badan untuk melawan mereka yang apa mendakwahkan sunnah ini. Sampai seperti itu. Ya kan? Saya yang akan berada di barisan depan untuk melawan orang-orang yang mau mengenalkan sunnah, mau merubah masjid ini menjadi masjid sunnah. Saya akan pasang badan kepada mereka. Nah, itu di belakang, di depannya itu iblis, di sampingnya iblis, kanan kirinya iblis itu. Kalau ada sampai dia melakukan seperti itu. Karena apa? Sementara belum bisa melakukan atau belum bisa mendakwahkan, iblis mengajak dia kepada kekufuran dan kesyirikan. Dia turunkan. Udahlah kebid'ahan dulu. Ternyata tidak bisa juga. Orang ini dia tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Diganggu manusia itu untuk melakukan apa? As-saghair wa ihmaluha. Yaitu melakukan dosa-dosa kecil dan menganggapnya remeh. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dijelaskan oleh para ulama tabi'in. Ya, dijelaskan oleh para ulama tabi'in. Ketika bercerita tentang masalah para sahabat memandang dosa, orang-orang tabi'in itu mengatakan, mereka, yaitu para sahabat, ketika mereka mendapati dosa kecil yang mereka lakukan, mereka menganggap seakan-akan sedang berada di atas bukit yang sangat tinggi, yang sangat curam, lalu ketika dia melihat ke bawah, takut ada orang yang melemparkan dirinya ke jurang tersebut. Artinya apa? Para sahabat ketika melakukan dosa kecil itu, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang yang sedang berada di atas jurang yang tinggi, di atas apa perbukitan yang sangat tinggi, lalu apa takut dilemparkan ke jurang. Rasa takutnya seperti itu. Tapi kata para tabi'in, akan muncul nanti golongan di akhir zaman. Orang-orang yang melakukan dosa besar itu, sebagaimana mereka melihat apa seekor lalat yang nempel di ujung hidungnya lalu ditepis dengan tangan kirinya, itu dosa besar. Kalau para sahabat dosa kecil dianggap seakan-akan apa, dia akan disungkurkan dari tempat yang paling tinggi, dia akan terlemparkan dari tempat yang paling tinggi ke jurang yang paling dalam. Rasa takutnya seperti itu. Tapi kata para tabi'in, nanti kelak di akhir zaman itu ada orang-orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat dosa besar yang dia lakukan seperti apa? Menepis seekor lalat yang ada di ujung hidungnya itu pun dengan menggunakan tangan kirinya. Artinya apa? Menganggap remeh. Kenapa demikian? Karena sudah masuk talbis iblis pada dirinya. Iblis sudah mengganggu. Ya baru, ya cuman minuman keras doang. Dosa besar itu. Tapi wajarlah namanya manusia gitu. Masa taat terus seumur hidupnya, kata. Itu kata talbis iblis begitu. Ya. Bahkan apa? Iblis juga mengganggu mentalbisnya dengan apa? Membisikkan makna-makna hadis. Apa kata iblis? Dia mengatakan, kalau kita sekalian semua taat, itu Allah itu akan ganti kalian dengan umat yang mau berdosa. Lalu apa? Dia beristighfar. Nanti setelah itu apa? Allah mencintai dia. Karena apa? Umat itu dia berdosa lalu beristighfar. Berdosa beristighfar. Maka enggak apa-apa. Sesekali udah mabuk. Sesekali udah mencuri. Ya membunuh satu enggak apa-apa. Dulu ada 100 jiwa dibunuh. Masuk surga juga. Masa Anda membunuh satu itu masuk neraka? Enggak mungkin, kata talbis iblis. Iya kan? Dia ada dia. Rekaman-rekaman seperti itu ada, Pak. Dulu pada zaman Bani Israel ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Dan tanya kepada orang yang alim, apakah saya punya tobat? Enggak ada tobat bagi kamu. Sudah ambil, bunuh lagi satu. Kamu ngomong saya enggak ada tobat, sudah saya bunuh lagi lah, sudah. Lengkap 100. Ya, 100. Kemudian apa? Setelah 100 datang lagi pada orang alim, enggak ada tobat. Allah tidak menutup pintu tobat. Sampai apa? Sampai ruh di tenggorokannya atau sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Sekarang masih jelas, masih matahari terbit masih timur. Ya kan? Dan kamu masih sehat. Udah bertobat insya Allah. Maka apa? Lari kamu ke tempat wilayah itu. Lalu di tengah-tengah jalan apa? Mati. Diukur oleh malaikat tuh. Ternyata lebih dekat ke tempat yang akan hijrah daripada tempat yang dia tinggalkan. Kata malaikat, ini bagianku. Dia masuk ke dalam surga. Kata iblis, tuh kan. 100 nyawa saja dibunuh masuk surga. Masa Anda membunuh satu nyawa langsung masuk neraka? Ya kan? Ini iblis dia. Ketika talbis melakukan seperti itu. Sehingga apa yang diinginkan oleh iblis itu, manusia melakukan dosa besar dianggap yang sesuatu yang remeh. Ya. Ah baru terima telepon dari akhwat, gampang kok. Akhwat kan minta bantuan sama ustaz. Ustaz gimana hukumnya ini, ustaz? Gimana ini gitu. Ustaznya senang lagi suaranya. Ya, ustaznya senang suaranya akhwatnya ini. Akhwatnya enggak nanya, ditanya kabar, akhwat gimana kabarnya? Allahu akbar. Talbis ini, Pak. Talbis. Syaitan itu dia terus cari peluang-peluang seperti itu. Kalau peluang, wah Ustaz Ahlus Sunnah ya enggak yang diundang ke sini katanya. Tapi saya sendiri wallahu a'lam. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Ya kan? Ustaz Ahlus Sunnah diajak untuk melakukan kebid'ahan yang enggak mau. Kata iblisnya enggak mempan nih. Kata dia, cari pintu yang lain. Ya, cari pintu yang lain. Melakukan dosa-dosa kecil dianggap remeh. Nah, ini sudah masuk dalam talbis. Talbis is iblis. Kalau itu tidak berhasil juga, iblis masuk kepada perangkat atau perangkap yang keempatnya. Melakukan dosa-dosa kecil dan kemudian apa? Menyadari bahwa itu dosa kecil. Kalau tadi kan lebih dasar, dia membiarkan dosa kecil ini. Ini dia melakukan dosa kecil dan ya saya mengakui ini memang dosa. Tapi tetap juga dia lakukan. Nah, ini yang tingkatan keempat. Ya. Dosa kecil dia lakukan dan dia mengakui ini memang dosa. Tapi gimana? Saya belum bisa ninggalkan. Nah, ini dosa. Tingkatan yang keempat. Kalau tingkatan yang kelimanya, ini yang tadi sudah sempat saya singgung, muslim itu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah sampai melalaikan kepada perkara-perkara yang wajib. Dan ini banyak nanti. Ya. Perkara-perkara yang sunnah, subhanallah, qiyamul lail, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang terfitnah dengan talbis iblis, ada orang yang semangat sekali qiyamul lail, jam 1 sudah bangun. Memang tidurnya lebih cepat, jam 9 dia sudah tidur, jam 1 dia bangun. Salat 11 rakaat setiap malam. Setiap malam. Dia ingin menghatamkan satu malam satu juz. Tapi sholat subuhnya kesiangan terus. Karena capek kakinya, lelah dia. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat qiyamul lail tidak lebih dari 11 rakaat sampai yatafattar qadama. Sampai kakinya itu apa? Ya. Pecah-pecah seperti itu. Saya alhamdulillah 11 rakaat tapi enggak pecah-pecah kakinya. Tapi iya sholat subuh Anda dilihat kesiangan atau tidak. Mendahulukan sesuatu yang sunnah sampai apa? Ketinggalan sesuatu yang wajib. Ini namanya dia sudah masuk terjebak dalam talbis iblis. Atau ada orang yang wirid terus di dalam masjid. Atau apa dia dakwah terus keluar 3 hari kurang afdol. Ya. 7 hari keluar dia sana kemari. Ya kan. Alhamdulillah berhasil. Tanya kepada istrinya telepon, "Mi, gimana 7 hari ini?" "Alhamdulillah baik." Ah, kata suami itu kan, Allah menjaganya. Kurang 40 hari tambah lagi. Setelah 40 hari telepon lagi, gimana Mi keadaannya 40 hari ini? Alhamdulillah masih baik, anak-anak masih bisa ini gitu. Baik, makasih Mi. Terima kasih untuk jaga anak-anaknya. itu ya, enggak afdal ini. 4 bulan. Empat bulan. Setelah itu apa istrinya datang ke warung ini, ngutang dulu. Nanti kalau suami pulang, insya Allah kita bayar. Ya, nanti ngutang lagi terus, gitu ya. Seakan-akan yang dilakukan oleh dia itu adalah berisi semuanya adalah ibadah, sesuatu yang wajib. Berdasarkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak berdalil, karena apa? Mengajak apa? Berdakwah. Dan dia mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Sebaik-baik manusia dalam perkataannya dia mengajak manusia kepada Allah, "Saya ingin menjadi manusia yang baik, maka saya berdakwah terus keliling." Istirahat sepekan, 4 bulan keluar. Setelah sepekan keluar lagi 4 bulan ke sana kemari. Yang wajib bagi Anda bagaimana mendidik siapa? Anaknya, mendidik istrinya di rumah. Jangan sampai istri dan anaknya dititipkan sama ustaz samping. Ustaz, saya mau dakwah. Ustaz di sini saja. Ustaz ajari istri saya dan anak-anak saya. Ya, saya sudah perintahkan istri saya dan anak-anak setiap ustaz ada kajian di masjid, istri saya dan anak-anak suruh hadir di masjid itu. Sayanya akan dakwah keluar. Ini maghrur. Ini orang yang kena talbis. Yang wajib itu adalah sebagaimana yang besok akan kita kaji, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita, istri kita, anak-anak kita, itu wajib. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah menginfakkan harta yang suami miliki, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ya. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu dinar yang engkau bantu orang lain. Satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang lain. Dengan satu dinar yang engkau sedekahkan, engkau infakkan untuk istri dan anak-anakmu. Mana yang lebih afdol? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama satu dinar yang engkau infakkan untuk istri dan anak-anakmu daripada satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Itu yang lebih wajib. Jangan sampai kemudian apa, yang lain mendapatkan pencerahannya, istri dan anak-anaknya terbengkalai pendidikannya. Ini namanya orang sudah terkena iblis dengan level yang kelima. Level yang kelima, mendahulukan sesuatu yang sunnah dengan meninggalkan sesuatu yang wajib. Nanti ini silakan bisa dibuatkan ya parameter oleh kita. Kalau kita mau melakukan sebuah perbuatan, ini yang sunnah, ini yang wajib, mana yang harus kita dahulukan. Langkah-langkahnya seperti ini. Jangan sampai kemudian syaitan dia masuk ke sisi itu, kemudian kita tidak lagi bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Kalau syaitan mengganggu yang ini tidak bisa, maka syaitan masuk kepada gangguan yang keenam, yaitu apa? Bagaimana setan itu bisa menyibukkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, ini adalah setan ini mengajak manusia pada sesuatu yang paling rendah. Karena dikatakan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tapi ini ada muslim melakukan perkara-perkara yang nilainya paling rendah. Tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk agamanya, bahkan tidak bermanfaat untuk apa? Dunianya. Contoh misalkan. Afan, kalau masih ada di antara antum yang hobi dalam masalah ini. Menghabiskan siang dan malamnya berada di depan meja catur. Meja catur, skak, stare, terus begitu kan. Lalu apa, kalau ini ambil spidol coret satu. Ya kan, terus begitu. Pertanyaan bagi kita itu sebenarnya apa? Manfaat ekonomi untuk kita itu apa? Terlebih manfaat bagi dunia kita apa, manfaat bagi waktu kita apa, manfaat bagi agama kita, manfaat bagi istri kita, bagi anak kita itu apa? Itu harus ditanyakan. Kalau kemudian orang bisa berjam-jam di depan meja catur seperti itu, lantas kemudian apa yang kita dapatkan? Maka setan mengganggu manusia itu al-insyighal bi adnal amal. Menyibukkan manusia itu pada perkara-perkara yang tidak memiliki nilai. Ada sih yang dikatakan gitu kan. Itu melatih kecerdasan akal, Ustaz. Iya, sekarang kalau akalnya sudah cerdas itu mau ngapain? Iya kan? Apakah melatih kecerdasan akal dengan itu gitu loh. Iya kan? Sementara masih banyak. Ya. Jangan apa antum menganggap orang yang ngapal Quran itu tidak melatih kecerdasan. Iya kan? Rata-rata melalui apa studi dianalisa di sini, orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya dia cerdas akalnya. Maka para ulama terdahulu itu kita katakan mereka adalah para ulama yang cerdas-cerdas. Dan mereka sebelum belajar ilmu kepada para ulama yang lain, pastinya mereka sudah menghafal Al-Quran 30 juz terlebih dahulu. Rata-rata itu, sebelum usia balig. Kalau misalkan di rata-rata usia balig itu 15 tahun, para ulama itu hampir kita tidak mendapati para ulama yang hafal 30 juz melewati usia 15 tahun. Itu enggak ada. Al-Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal. Para imam yang lain di bawah 10 tahun. Para ulama di bawah 13 tahun rata-rata. Dan mereka cerdas-cerdas. Kalau dikatakan orang ahli kalam pada saat ini, ya hatta dosen filsafat misalkan, yang dia selalu menggunakan akal dan akalnya gitu ya. Jika dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu, saya kira cara berpikirnya kalah. Ya. Dan bahkan mereka sekarang itu tidak bisa menemukan sesuatu yang baru dalam ilmu filsafatnya yang banyak menyesatkan orang itu, kecuali ilmu itu sudah dibahas terlebih dahulu oleh para ulama yang sebelumnya. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dikenal dengan pemikir yang ulung. Bahkan dia dalam masalah filsafat dulu juga dia adalah ahli dalam masalah filsafat. Dan orang dosen, profesor ilmu filsafat sekarang itu jika dibandingkan dengan beliau-beliau, para ulama terdahulu, ini juga tidak menemukan sesuatu yang baru. Dari sinilah kita tahu ikhwatal iman, bahwa kecerdasan akal kita ini harus ditempatkan kepada amal-amal perbuatan yang memiliki nilai. Karena kalau kita menempatkan kecerdasan akal kita bukan pada perkara-perkara yang memiliki nilai, kita sudah terjebak kepada talbis iblis tadi. Dan itu talbis iblis yang derajatnya paling rendah. Masa oleh iblis yang paling rendah saja kita sudah kalah. Ya kan? Apalagi dengan iblis yang tingkatannya paling tinggi. Ikhwatal iman, a'azakumullahu azza wa jal. Maka kemudian di sini, sebenarnya apa yang menyebabkan manusia ini mudah sekali terkena talbis iblis? Ya. Bagaimana sebenarnya? Kenapa setan itu sangat mudah? Ya. Dia menjebak kita dengan jebakan-jebakannya. Menjerat kita dengan talbis-talbisnya. Dengan makaidnya. Tipu daya dan tipu muslihatnya. Yang pertama, kata para ulama di sini dijelaskan dalam kitab Madakhilu Syaitan oleh Dr. Abdullah Al-Khatir menjelaskan bahwa sebab yang paling utama itu adalah al-jahlu bid-din, jahil dalam agama, dalam masalah agama. Ini pokok permasalahan yang pertama itu. Sehingga terkadang orang itu enggak tahu mana syirik, mana kufur, mana tauhid, ya, ini tidak lagi bisa membedakan. Antum kalau misalkan lewat dari mulai melewati Jakarta selesai ya, kemudian masuk ke Bekasi sampai terus ke Jalan Pantura di sana. Lewati Jalan Pantura. Bagaimana kesyirikan itu begitu banyaknya di sana. Dan terkadang mohon maaf, para tokoh-tokoh agamanya juga ikut mempelopori di situ. Menyembelih seekor sapi bukan dimasak, dimakan oleh kita-kita manusia, tapi dibawa dengan menggunakan perahu, dihias sapi dan kerbau kambing dan macam-macamnya, dihias dengan kembang-kembang yang macam-macam, dibuatkan tumpeng, kemudian nanti di tengah laut dijeburkan semuanya. Dijeburkan. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ya kambing yang sudah disembelih, korban apa tadi, kerbau, sapi yang sudah diberikan dan enggak tahu dimakan oleh siapa di situ, ya Allah berikan hasil laut yang luar biasa banyaknya. Ini apa kaitannya? Antara dia ini bisa menyebabkan bahkan itu kesyirikan, menyembelih hewan untuk tujuan yang bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa dilakukan dan sangat biasa dilakukan ini. Karena apa? Al-jahlu bid-din. Kejahilan, orang-orang awamnya jahil dalam masalah agama. Lantas kalau kita bertanya, kenapa para tokoh agamanya, para kiainya juga melakukan yang sama? Al-jahlu bil fahm. Ya. Kalau tadi kan yang awamnya ini jahil dalam masalah agama. Ya. Secara total masalah agama ini dia enggak paham. Syirik, apa sih syirik itu? Syirik itu bukannya iri, Ustaz, kata gitu. Syirik lu gitu kan, artinya apa? Iri kan begitu. Ini orang jahil nih dia. Ya kan? Nah, sementara orang yang tahu agamanya, dia tidak paham bahwa sesuatu yang disembelihkan bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kesyirikan yang besar yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Lantas ditanyakan pemahamannya di mana? Nah, ini yang menjadi sebab banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena apa? Al-jahlu bidin atau al-jahlu bifahmi din an as-salafis salih. Dari salafus salih. Ini yang pertama. Sebab yang membuat syaitan itu mudah sekali untuk mengganggu manusia. Yang kedua, quwwatul hawa wa du'fil ikhlas wal iman. Hawa nafsunya yang kuat, sementara keikhlasan dan keimanannya lemah. Jadi nafsu ingin mendapatkan ikan yang begitu banyaknya sampai melemahkan apa? Keikhlasan dia berkorban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesuatu yang disembelih hanya untuk Allah, dibagikan kepada orang-orang fakir, orang miskin agar mereka makan, nanti mereka mendoakan kepada kita, bukan diberikan kepada ya makhluk yang entah siapa makhluknya. Iya kan? Siapa makhluknya? Karena kalaupun kerbau sebesar itu ditumpahkan kemudian di tengah laut dengan harapan dimakan oleh ikan-ikan sehingga ikan-ikannya gemuk, lalu apa? Ya, ikan-ikannya banyak, memiliki keturunan yang banyak, ini enggak cukup. Kita akan memerlukan ratusan bahkan ribuan apa? Kerbau, tidak cukup dengan satu. Maka ini apa? Akal-akalan mereka, du'ful iman, lemahnya keimanan. Ya. Dan quwwatul hawa, hawa nafsunya yang lebih kuat di situ. Ini penyebab yang kedua. Yang ketiga, al-ghaflatu an dzikrillah. Orang itu mudah terpedaya oleh talbis iblis karena orang itu lalai dari zikir kepada Allah. Orang yang mau tidur, ya tidak baca doa tidur. Adab-adab tidurnya enggak digunakan oleh dia. Ya. Ini menyebabkan pada saat dia tidur juga dia diganggu. Kemudian ketika pagi hari dia tidak zikir pagi. Akhirnya apa? Pada saat dia tidak zikir pagi, maka hidupnya dari pagi sampai sore harinya, di tempat kerjanya enggak ada yang jaga kita. Tidak ada yang mengingatkan kita. Ketika sore harinya kita lupa berzikir petang, maka sampai malam harinya kita pun apa? Dilupakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengingat Allah, tidak mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mudah akan dilalui oleh syaitan untuk melakukan talbis kepada jiwa kita. Bahkan orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuahkan kebaikan apa-apa untuk hidupnya. Bahkan hidupnya akan Allah berikan kesempitan kepadanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Ya, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang tidak berkah. Karena kehidupan kita ini sempit, kehidupan kita tidak berkah, maka setan selalu dia mengganggu di situ. Ya. Kita akan mudah-mudah sekali bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah-mudah sekali terpancing untuk emosi, marah dan yang lain-lainnya. Karena kita lupa akan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yang membuat syaitan itu mudah untuk mentalbis kita adalah adamut ta'ammul an makayidi syaitan wa masayidihi. Kita tidak berusaha untuk apa? Memikirkan, mempelajari bagaimana sebenarnya langkah-langkah syaitan itu ketika membuat talbis pada diri kita. Jarang merenungi. Ya, jarang merenungi. Bagaimana iblis itu membuat talbis kepada kita? Iblis itu membuat talbis kepada kita tidak spontan. Tadi melalui apa? Tahapan. Tahapan. Dan setiap tahapannya itu memiliki waktu yang panjang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah hidup manusia itu dari awalnya manusia itu sebenarnya sudah lemah? Ya. Manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Bahkan hidupnya manusia itu jazua. Sering berkeluh kesah dari awal. Ya. Jangan dikira manusia yang apa kita lihat dalam kasat mata kita kayaknya enak banget tuh si fulan. Dia tidak punya kegelisahan. Punya dia sebenarnya. Tapi ada yang kuat, ada yang tidak. Ada orang yang mengeluh sebenarnya dalam dirinya, tapi dia tahan keluhannya agar apa? Dia hanya ingin mengeluh kepada Allah, tidak mau mengeluh kepada manusia. Ada yang seperti itu. Karena manusia pada dasarnya hidupnya itu dari awal sampai akhirnya itu berisi dengan keluhan. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang Allah rahmati kepada dia. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, bayi baru lahir saja. Ya, bayi baru lahir itu ungkapannya sudah apa? Menangis. Ya. Ada yang menganggap itu tangisan kebahagiaan, betul. Dalam ilmu dokternya bayi menangis itu tanda bayi itu sehat, kita katakan betul. Tapi lemahnya bayi itu dari awal lahir sampai dia 1 tahun, segala sesuatunya selalu diungkapkan dengan apa? Menangis. Lapar, nangis. Haus, nangis. Badannya digigit nyamuk, nangis. Dia pipis, nangis. Ya. Itu adalah keluhan-keluhan yang dialami. Sampai kemudian apa? Kita orang tuanya pun khawatir. Ini kita dari tadinya belum punya istri, seorang pemuda belum punya istri, dia juga jangan dianggap bahwa dia enggak khawatir. Khawatir. Iya kan? Kira-kira dapat jodoh atau enggak? Khawatir enggak? Khawatir dia. Kemudian dapat jodoh. Setelah dapat jodoh, punya anak atau enggak? Taruhlah sudah punya anak, bisa ngasih makan enggak? Taruhlah bisa ngasih makan, bisa nyekolahin enggak? Setelah anaknya dewasa, kita sebagai orang tuanya yang tadinya punya khawatir tadi, kita sudah jadi orang tua nih. Anak kita dapat jodoh atau enggak? Begitu terus. Ya. Itu kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, kalau tidak segera kita apa? Tidak segera kita langsung menguatkan kekuatan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai masuk dalam apa? Maka yidish syaitan. Jangan sampai terjebak kepada apa? Kepada tipu daya syaitan. Keluhan itu adalah jangan selalu apa? Diungkapkan kepada manusia, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, ya. Yang menjadi sebab syaitan itu bisa mengganggu kita adalah al-amal bima la ya'nihi, yaitu melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Dan yang keenam, al-israf anil hajah, berlebih-lebihan dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu menjadi salah satu pintu masuk syaitan. Orang yang ibadah sepanjang malam, dari mulai ba'da isya, sholat sampai waktu subuh, bukan berarti kita katakan, subhanallah nih, istrinya mengatakan, soleh sekali suami saya nih. Pulang dari sholat isya, langsung baca Al-Quran, langsung sholat lagi, terus sampai waktu subuh. Yaitu hari pertama, Pak. Hari pertama. Hari kedua, istri masih menyanjung kita. Hari ketiga, ini kita dianggap apa di dalam rumah nih? Iya kan? Padahal di dalam hadis dikatakan bahwa bagi istrimu juga punya hak, mata kita punya hak. Ya kan? Jangan kita anggap bahwa orang yang semalam suntuk dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dianggap sebagai orang yang saleh, belum tentu. Yang siang hari ya berpuasa terus, tidak pernah berbuka, jangan dianggap juga bahwa dia juga orang saleh. Lihatlah Abu Darda ya radhiyallahu anhu, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ingin menyaingi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam harinya penuh dengan qiyamul lail, siang harinya puasa. Kemudian istrinya tidak lagi mau berdandan. Ketika ditanya oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummu Darda, kenapa engkau melakukan hal ini?" Apa kata Ummu Darda? "Buat apa aku melakukan dandan seperti ini dan yang lainnya? Kalau semalaman setiap malam suamiku dia bangkit dalam tidurnya terus dia sujud, dia sholat dan sujud terus, tidak pernah ada kesempatan untuk beristirahat di sampingku. Dan pada siang harinya dia berpuasa. Lalu buat apa saya seperti ini?" Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini masuk dalam kategori talbis. Talbis iblis. Maka ikhwatal iman azakumullahu azza wajal, ini beberapa sebab yang masuk kepada talbis kepada diri kita begitu mudahnya. Maka ada empat hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana jalan keluarnya agar kita diselamatkan dari talbis iblis. Yang pertama, kuatkan keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum silakan buka surat An-Nahl ayat 99. Ini modal yang paling utama agar kita ya bisa keluar dari talbis iblis, yaitu kuatkan keimanan kita kepada Allah dan ketawakalan kita kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 99. Yang kedua, teruslah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, karena setan itu paling enggak suka seorang muslim belajar agama. Ini enggak suka setan. Maka Pak, kita terus ya hadapi setan itu, talbis setan itu dengan terus belajar dan belajar ilmu syar'i. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Mujadilah ketika menjelaskan yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang ketiga adalah apa? Kuatkan keikhlasan dan ibadah kita hanya untuk Allah. Kuatkan keikhlasan dalam ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hijr ayat 40. Antum merujuk situ, lihat tafsirnya. Dan kemudian apa? Jaga diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah wal isti'adzah billah. Meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ya, ayat 200. Antum bisa lihat ini di antara makhraj ataupun jalan keluar dari talbis iblis. Yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, jiwa kita ya, dari talbis iblis ini. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Ya, sudah ada peringatan untuk masuk ke ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Insyaallah taala kita masuk pada sesi bersoal dan jawab. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa antum tanyakan kepada para asatidz yang lebih alim insyaallah taala. Ya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Apakah benar kita tidak boleh mempelajari atau mendalami ilmu filsafat? Ya. Sesuatu yang manfaatnya kecil, manfaatnya sedikit, maka bagi seorang muslim hendaknya meninggalkannya. Karena ciri kebaikan seorang muslim adalah tarkuhum ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau yang kecil manfaatnya. Kita katakan misalkan ilmu filsafat, ya. Coba tanyakanlah pada diri kita ketika kita akan mempelajari ilmu filsafat, apa manfaat ilmu filsafat itu bagi agama kita? Yang pertama selalu kita tanyakan bagi agama kita. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada kita, berdoa selalu, ya, yang diajarkan kepada kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya kan? Ya Allah, perbaikilah agama ini yang segala sesuatu itu semuanya itu, ya, merujuk kepada agama. Itu menjadi ismah. Ya, ismatu amrina. Semua jalan keluar itu ada pada agama ini. Maka ya Allah, perbaiki agama kita. Sesuatu yang bisa merusak agama kita itu maka harus kita tinggalkan. Dan dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i bahwa mempelajari ilmu kalam dan cabang-cabangnya termasuk di dalamnya adalah ilmu filsafat, hukumnya haram. Kecuali saya katakan antum tidak bisa berkutik dari situ. Ya. Kecuali antum apa dipaksa untuk mempelajari itu. Seperti sekarang hampir kurikulum di perguruan tinggi, ya, itu mempelajari apa itu ada mata kuliah yang wajib dan itu. Karena memang jangan bertanya bahwa kita ridho terhadap apa namanya mata kuliah itu. Kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari mata kuliah itu misalkan. Ya, saya misalkan di program S1 dulu itu mata kuliah yang wajib waktu di Al-Azhar. Kemarin S2 juga ya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran itu mata kuliah yang wajib. Bahkan gak tanggung-tanggung. Dosennya adalah profesor berasal dari Padang. Ya, yang luar biasa kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh lisannya padahal S1 S2-nya dari Al-Azhar Fakultas Hadis. Tapi S3-nya dikirimkan kalau gak salah ke Amerika atau kemana. Pulang-pulang apa dia mengatakan tidak ada Al-Quran dan hadis itu jangan dibawa-bawa dalam ranah kita beragama. Bahkan ketika berdebat dalam masalah pentingnya ilmu agama, ya, di mata kuliah waktu saya hadir di kuliahnya itu dia mengatakan saya sedang tidak berbicara dengan orang-orang majlis taklim yang benar-benar bawa Al-Quran, bawa-bawa hadis. Al-Quran dan hadis itu sudah saya kunyah-kunyah sejak dahulu. Itu kalimat yang selalu saya ingat terus dari dosen saya, dosen filsafat. Ya. Itu di perkataan yang luar biasa. Jangan bawa-bawa di majelis ini. Saya sedang berbicara dengan para mahasiswa yang cerdas, bukan anggota majelis taklim yang benar-benar ayat, benar-benar hadis. Ya. Padahal yang lagi dibahas adalah haqiqatul ilmi, hakikat ilmu. Kalau kita berbicara hakikat ilmu, ilmu yang sebenarnya adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan bisa keluar dari Al-Quran. Maka saya katakan tidak mungkin dok kita prof tidak mungkin bisa kita keluar dari Al-Quran. Saya bilang tidak mungkin kata dia. Buktinya saya bisa katanya. Saya katakan bisa kufur, bisa syirik atau bisa apa itu. Nah itu kita debat. Di S3 sekarang ketemu lagi sama beliau. Ya karena sulit. Mesti ketemu lagi dengan mata kuliah itu lagi. Ya dan mau tidak mau saya harus hadir. Ya, kita dipaksa untuk itu. Kalau tidak, yang enggak bisa mengajukan itu. Ya. Ya, kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita dipaksa dengan cara seperti itu, maka ikuti tapi tidak perlu. Itu anggap aja apa? Ya, ini sekedar apa, inilah ilmu yang sampah atau ilmu yang apa gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Saya tidak mengecilkan kalau memang antum ada yang apa itu harus ketemu dengan dunia seperti ini, ya, maka lebih baik daripada antum mengajarkan filsafat, antum mengajarkan apa, ya, ilmu bahasa atau apa yang itu orang bisa lebih dekat kepada ilmu, menjadi ilmu alat gitu ya, mengajarkan ilmu alat itu lebih manfaat, ya. Jadi ini karena banyak nasihat para ulama salaf termasuk Al-Imam Syafi'i itu tidak ada manfaatnya belajar ilmu filsafat atau ilmu kalam. Bahkan kalau ada yang mengatakan di dalam riwayat, siapa yang mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam itu, ya syarat dia dan dibawa keliling kampung. Ya, sambil dia apa? Sambil dikatakan sesat gitu ya. Itu karena memang tidak ada manfaatnya. Berasal dari apa? Tidak banyak manfaatnya untuk agama gitu. Kecuali tadi saya katakan antum dipaksa. Wallahu taala a'lam. Saya akhir-akhir ini sering diganggu iblis, terutama pada waktu sholat, sering lupa dengan jumlah rakaat, ya, kan, ya, sehingga harus melakukan sujud sahwi. Apa terapi yang harus dilakukan? Ya, pertama, mengikhlaskan ibadah kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, mengikhlaskan bahwa saya sholat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dianggap saya sholat, lihat nih sholat saya, sholatnya salafi ini kayak gini gitu kan. Jangan sampai ada apa terbetik kita seperti itu. Karena ini masuk dalam talbis. Karena betapa banyak dari para tulabul ilmi juga mengadukan hal yang sama seperti ini. Ustaz, saya kalau sholat di masjid yang banyak kan belum sunnah, saya terbetik di dalam benak saya, inilah sholat saya yang paling benar, yang lainnya salah. Ada kayak gitu, sehingga Pak, saya sholatnya itu lebih khusyuk, tapi seakan-akan itu kekhusyuan tiba-tiba terakhir saya udah berapa rakaat kata dia. Ya kan? Ini berarti memang dia apa? Pertama harus mengikhlaskan. Karena setan dia bisa masuk melalui pintu itu. Yang kedua, ya, terapi yang harus kita lakukan, bahwa yakinilah sujud sahwi itu adalah sesuatu yang disyariatkan bertujuan bukan untuk mengganti sesuatu yang apa, sesuatu yang terlupakan, bukan, tapi itu untuk mengkerdilkan syaitan, ya. Jadi sujud sahwi itu salah satu tujuan orang di melakukan sujud sahwi itu agar setan itu putus asa. Sudah saya lupakan, tapi kok dia tetap aja sujud kepada Allah gitu. Itu nih sujud sahwi itu kan ada salah satu hikmahnya. Itu bisa lihat dijelaskan di dalam kitab Al-Wajiz tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu salah satunya adalah disyariatkan justru untuk membuat putus asa syaitan. Karena kalau tidak ada sujud sahwi, setan itu dia merasa apa? Dia merasa sudah memberikan lupa kepada kita, sudah melupakan kita, kemudian apa? Orang tidak sujud sahwi. Ya, setan itu merasa besar. Tapi kalau dengan sujud sahwi, maka setan itu akan membuat putus asa. Sudah saya lupakan kok pada akhirnya tetap aja sujud kepada Allah. Ya kan? Ini harus diingat sujud sahwi itu seperti itu. Sehingga kalau kita ingat bahwa pertama salat kita ikhlas karena Allah, yang kedua setan itu memang ingin manusia itu kalau lah salatnya enggak benar, salatnya dilupakan, maka kita yakin ada sujud sahwi, setan jangan ya macam-macam, ada sujud sahwi, kita akan sujud. Bahkan yang lebih dasar lagi, sudah lupa sujud sahwinya lupa juga. Ya, dia udah lupa nih salatnya, ya kan? Terakhir mau sujud sahwi, lupa juga dia. Maka udah langsung mulai, Allahu Akbar, sujud lagi. Langsung Allahu Akbar, sujud lagi. Untuk membuat setan itu putus asa. Jangan biarkan setan itu gede rasa dia. Ya, tidak boleh bagi kita. Jadikan setan itu dia kecil. Ya. Nah ini, kemudian berusahalah apa yang kita baca itu yang kita fahami maknanya. Antum ketika, habis waktunya. Antum ketika baca misalkan surat setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, cobalah antum misalkan baca suratnya itu yang memang antum itu faham maknanya. Contoh misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Tapi agak sulit Ustaz, bolak-balik ya sudah. Ya inna a'tainakal kautsar. Ya kan, atau wal asri. Nanti yang keduanya inna a'taina. Sehingga itu ada perenungan di situ. Ya kan? Lambat laun kalau kita sudah terbiasa merenungi itu, maka insyaallah taala itu setan juga dia akan menjauh dari kita. Karena apa? Biasanya orang yang mudah dilalaikan oleh setan dalam sholatnya, karena kita enggak paham apa yang kita baca. Ya kan? Yang kita baca enggak paham. Tapi manusia itu bisa dia sholat, Pak, pikirannya kesana kemari, tapi tetap rokaatnya itu, tetap juga misalnya maghrib 3 rokaat, ya 3 rokaat gitu ya. Tapi dia bacanya enggak tahu, tinggal assalamualaikum, menurut saya tadi bacanya apa ya? Dia lupa itu. Itu juga ada. Itu biasanya setan itu langsung mempercepat sholatnya dia. Ya kan? Sholatnya tidak terlupakan berapa rokaatnya. Gitu Pak. Tapi dari sholatnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka apa? Kriteria berikutnya itu adalah fahami. Ya. Trik berikutnya adalah fahami makna dari bacaan yang kita baca. Maka insyaallah ta'ala, kalau itu paling tidak sudah langkah, tiga langkah itu bisa kita lakukan, maka insyaallah tidak perlu baca ta'awuz misalkan baca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sebelum takbiratul ihram. Karena ada anggapan bahwa ini saya takut lupa, maka sebelum takbiratul ihram qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yu'min sampai yuwaswisu fi sudurin nas, baru nanti Allahu akbar. Karena itu tidak disyariatkan. Yang penting pertama ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ingat sujud sahwi itu juga adalah syariat. Yang tujuannya salah satunya adalah mengkerdilkan syaitan. Dan yang ketiganya adalah fahami apa yang kita baca. Insyaallah taala ini akan menjadi jalan bagi kita untuk diselamatkan dari gangguan syaitan. Wallahu tabaraka wa taala alam. Ada pesan soalnya insyaallah dijawab besok. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, sambil juga nanti saya cari juga. Ya, sambil istirahat nanti kita cari jawabannya. Takutnya enggak bisa dijawab. Ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Esok pagi insyaallah taala kita kajian subuh. Saya akan coba bawakan satu tema hidup berkah di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, hidup berkah di zaman fitnah insyaallah pada waktu subuh bagi yang berkesempatan sholat di masjid ini insyaallah kita ketemu dalam kajian subuh. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.